betapa jauh ku kesasar kali ini. Biarlah ku dijadikan teladan untuk semua lelaki yang bercinta. Janganlah dibiarkan peluang keemasan mencapai hidup bahagia. Sang kekasih duniaan Tuhan, salahku telah mengabaikan. Akulah manusia yang buta, buta hatinya, karena pada duk mata yang jujur adanya, menyuluhi segala dan menyuluhi jiwa, hingga satu yang terlena sudah pun serang. Kau kekasihku dambang. Diriku yang terlena sudah pun serang. Kau kekasihku puja. Ku cinta. Ini sehat.